Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-12 dari silsilah beriman kepada para rasul alaihimussalam adalah tentang cara beriman kepada para rasul alaihimussalam bagian yang ke-10. Di antara cara beriman kepada para Rasul alaihimussalam adalah keyakinan bahwa Allah telah menguatkan mereka dengan tanda-tanda kekuasaannya sebagai pembenaran terhadap kenabian mereka. Tanda-tanda kekuasaan ini telah tersebar di kalangan kaum muslimin dengan nama mu'jizat. Al-mu'jizat adalah jamak dari al-mu'jizah yang secara bahasa artinya adalah yang melemahkan orang lain sehingga tidak bisa mendatangkan yang semisalnya. Lafaz ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Yang sering digunakan adalah kata al-ayat dan al-bayinat. Al-ayat artinya adalah tanda-tanda kekuasaan. Dan al-bayyinat artinya adalah bukti-bukti yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa al-kitab yaitu At-Taurah, dan kami susulkan setelahnya para Rasul, dan kami berikan kepada Isa ibnu Maryam Al-Bayyinat. Surat Al-Baqarah 87. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, وَلِهَذَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَهِيَ الْمُعْجِزَاتِ. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada beliau, yaitu Nabi Isa, al-bayyinat, dan maksudnya adalah al-mu'jizat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan seorang Rasul tidaklah mendatangkan sebuah ayat kecuali dengan izin Allah. Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu umin aw amana 'alaihi al-basharu. Innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju anni aktharuhum tabi'an yaumal qiyamah." Tidaklah ada seorang nabi kecuali diberi tanda-tanda kekuasaan yang beriman dengannya manusia, dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku, maka aku berharap bahwa aku yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengertian ayah atau mukjizah adalah sesuatu di luar kebiasaan, diiringi dengan tantangan dan pengakuan sebagai nabi. Tidak ada yang bisa melawannya. Allah sajalah yang menciptakannya sebagai pembenaran dan penguatan bagi para nabinya. Ini maksud dengan sesuatu mencakup ucapan dan perbuatan. Dan di luar kebiasaan, maksudnya di luar sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia. Diiringi dengan tantangan dan pengakuan sebagai nabi, kalimat ini membedakan antara ayat dengan karamah. Tidak ada yang bisa melawannya, kalimat ini membedakan antara ayat dengan sihir dan amalan syaitan. Allah sajalah yang menciptakannya, artinya ini bukan terjadi karena kehendak nabi Akan tetapi, karena kehendak Allah Azza wa Jal, dan dialah yang menciptakannya. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah seorang Rasul bisa mendatangkan sebuah ayat kecuali dengan izin Allah. Ar-Ra'd ayat 38. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.